radhiyallahu ta'ala anha. Wuhdiratil anfus. Berat memang bu. Tapi ibu menolong saya untuk tidak lagi curhat. Tidak akan lagi konsultasi ke depannya. Bantu saya dengan cara ini. Ya. Bantu saya dengan cara ini. Lepaskan hak. Biarkan suami menikah lagi. Ya. Ini yang diinginkan oleh agama. Dan sebelum ayat ini turun, ada wanita yang seperti ini. Sebelum turun tuntunan agama, Allah ilhamkan kepada wanita yang ini, yang diceritakan oleh Aisyah. Dia bersama seorang laki-laki, hidup sebagai pasangan suami istri, lama. Kemudian dia melihat suaminya sudah tidak ada lagi selera. Anak sudah banyak, kerja suami aktif terus bekerja mencari nafkah. Tentu sang suami karena masih punya hasrat kepada perempuan, ya. Sementara istrinya tidak melayani, apa yang terjadi? Nah, ini yang dipahami oleh seorang wanita. Ini wanita yang seperti ini luar biasa. Dan saya sering kemarin Syekh Asim Al-Qaryuti hafizahullahu taala, karena memang semenjak kajian di Jakarta, orang mungkin sudah tahu biografinya, dia sudah punya lebih dari seorang istri. Lalu orang bertanya, bagaimana poligami Syekh dalam perjalanan, terus dicerita tentang itu. Kemudian satu perjalanan kita dalam mengantar beliau menyampaikan kajian di luar kota, dia menyampaikan bahwa sekarang memang para istri harus peka. Banyak istri yang tidak melihat kondisi, menyadari kondisi suaminya. Padahal sekarang hidup luar biasa. Keluar dari rumah, itu yang dipandang aurat perempuan. Ya. Bagaimana seorang istri mampu menundukkan pandangan suaminya ketika keluar dari rumahnya? Ini yang harus diperankan oleh seorang istri di rumah. Meskipun seorang laki-laki juga diperintah oleh Allah untuk menundukkan pandangan, tetapi bagaimana peran seorang istri ketika suaminya keluar rumah, dia mampu menundukkan pandangan suaminya. Ini yang kurang sekarang ini, kata beliau. Ya, ini yang kurang sekarang ini. Apalagi kalau para istri sudah sibuk mengaji sana sini. Kemarin saya juga dapat konsultasi. Ya. Seorang ibu-ibu yang sudah 56 tahun kalau tidak salah usianya, mengeluhkan kasarnya suaminya. Saya katakan, ibu dari pagi ngajar, suaminya tinggal di rumah, tidak ada kerja. So, istrinya, ibu kan sudah usia pensiun. Iya, Sat. Tapi anak-anak perlu dicari nafkahnya. Iya. Tetapi suami, ketika ibu tiba di rumah, apa yang ibu lakukan? Ya, biasa kena lelah kerja. Dilihatnya suaminya uring-uringan. Ya, jelaslah. Ya. Ibu, tetaplah bekerja. Tetapi setiba di rumah, ibu harus servis suami. Sediakan minuman, pasangkan bajunya, ya. Siapkan tempat tidurnya, pijit kakinya. Karena suaminya sudah 58, antara dia usia dengan suaminya sekitar 3 tahun. Dia 55 dan suaminya 68 tahun. Ya. Ini yang memang sarana solusi yang diinginkan oleh agama kita. Kembali kita kepada cerita Aisyah ini, ada seorang wanita yang dia melihat gelagat-gelagat itu pada suaminya. Dia sudah tua, suami juga sudah tua, tetapi berbeda memang. Walaisa dzakaru kal untha, kata Allah. Tidaklah laki-laki seperti perempuan. Melihat gelagat suaminya sudah tidak berhasrat kepadanya, dan dia juga menyadari itu, dan suaminya dilihatnya sudah hendak menceraikannya, dia ambil jalan yang luar biasa. Katanya, la tutallikni. Silakan kamu berbuat, nikahi siapa saja, ya. Wa amsikni, tetap saya sebagai istrimu, tahan saya sebagai istrimu, dan engkau fihil. Kamu menikah silakan, yang penting saya sebagai seorang istri. Ya. Sebagai seorang istri bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi tindakan perempuan ini. Lalu turunlah ayat, ya, menegaskan bahwa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Maka menjadi tuntunan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Allah berikan apresiasi, wassulhu khair, damai itu baik. Damai itu apa? Jalan tengah. Saya tetap istrimu dan kamu nikah lagi silakan. Ya, nikah lagi silakan. Tapi sesuaikan dengan umur. Ini sudah 58, cari 18 tahun. Ini sesuaikan dengan umur, cari yang 40-an, 45-an atau 50-an. Ya, gimana? Ya. Jadi jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan tentang sebab turun ayat tadi di surat An-Nisa ayat 128. Jangan nanti sampai di rumah membacakan ayat ini kepada istri ya, nanti saya dimarahi. Hadis berikutnya 7482. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني. Ya, ini hadis yang sama, riwayat yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentang sebab turunnya ayat tadi, fa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan. Ya. Sebabnya sama seperti yang tadi, nazalat fil mar'ati takunu 'inda ar-rajuli fala'allahu an la yastakthira minha. Ini ungkapan yang baru dari Aisyah, fala'allahu an la yastakthira minha. Kemungkinan sang suami tidak banyak berharap ya dari istrinya ya, untuk hubungan suami istri juga tidak ada harapan lagi karena mungkin sudah menofos selera, tidak ada lagi. Watakunu laha suhbah, sementara sang istri sudah melewati masa yang lama ya, sebagai suami istri dengan suaminya, dan bahkan juga sudah punya banyak anak wawalad ya. Fatakrahu ayyufariqaha, sang istri sulit untuk berpisah dengan suaminya, sulit untuk menjadi berstatus sebagai janda, berat ya status sebagai janda ya, maka fataqulu lahu, lalu dia katakan kepada suaminya, anta fi hillin min sya'ni, engkau ya, bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau berkenaan dengan saya, maksudnya saya tetap sebagai istrimu dan engkau ya lakukan apa yang engkau mau, berarti maksudnya sesuai dengan tuntunan agama, dan menawarkan kepadanya untuk menikah ya, walaupun dengan isyarat ya, menawarkan kepadanya untuk menikah lagi. Ini mungkin yang dimaksud dengan zawajatni zawjati, istriku menikahkan aku, maksudnya bukan mencarikan ya mencarikan jodoh untuknya, tetapi ya membukakan kesempatan kepadanya untuk menikah lagi, membukakan ya. Tapi kalau mencarikan pasangan dilamar, ini saya rasa bukan wanita ya, susah wanita melamarkan untuk suaminya istri. Ini dari 100 juta orang satu mungkin ya. Jangankan wanita-wanita biasa, para istri Nabi, tidak ada pernah seorang istri Nabi menamarkan istri untuk Nabi SAW, padahal mereka yang termulia, mereka yang akan pasti menerapkan tuntunan agama yang sempurna. Tidak ada satupun yang melamarkan untuk Nabi istri ya. Bila ada seorang istri yang sekarang melamar, ini saya rasa ya, hilang ya, rasa. Padahal cemburu pasti ada. Suaminya menikah lagi lumrah, ya. Tetapi melamarkan, mencarikan. Tapi kalau yang seperti dalam ayat ini, ya, ya, saya bebaskan kamu nikah lagi, silakan. Ini biasa, ya. Biasa. Walaupun mungkin berat ya, tapi karena memang maslahatnya lebih besar, ya, maslahatnya lebih besar, dia mengatakan, ya sudah kamu nikah, nikahlah. Tapi saya tetap istrimu. Anak-anak bersama kita terus, ya, dan seterusnya. Ini tambahan dari lafaz Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, idzan al-mar'a fi hadzal hadits hiya Saudah binti Zam'ah, dzakara al-Imam Ibnu Katsir. Jayyid. Huwa dzakar hadhihi al-aya? Ay, dzakara hadhihi al-aya. Jayyid. Hadzal hadits khas fi hadits Saudah binti Zam'ah. حيث لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة. فنزلت هذه الآية. إيه. ما شاء الله. ابن كثير. من ذكر هذا؟ ابن كثير في تفسيره. في تفسيره. أنا أقرأ لكن ليس كله قرأت. إذن jadi ayat ini ternyata turunnya pada kasus Saudah Ummul Mukminin رضي الله عنها وأرضاها. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Aisyah ini adalah Saudah. Ya, turun pada seorang wanita. Yang maksud oleh Aisyah adalah Saudah, seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini di tafsirnya, ya. Di tafsirnya. Bahwa wanita yang dimaksud oleh beliau adalah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang mengatakan kepada Nabi, amsikni, pertahankan saya sebagai istrimu, dan silakan kamu menambah ya, istrimu. Dan bahkan dia mengatakan yang luar biasa juga dari Saudah adalah menghibahkan ya, harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Berikutnya 7483. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمر أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم فسبوهم. الحديث الذي بعده. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. Ya, hadis yang sekarang ini 7484 ya. Hadis ini saya tidak tahu. Ya, saya berulang-ulang mencarinya, karena tidak ada yang meluarkannya kecuali Imam Muslim dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menjelaskan bahwa hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Albani di takhrid kitab sunnah ya. Sunnah li Ibn Abi Asim yang ditakhrid oleh Syekh Al-Albani. Ada hadis ini di kitab tersebut ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan tafsir. Tafsir ya. Hadis ayat di surah Al-Hashr kama dzakar Al-Imam. Lakin huna Imam Muslim ma dzakar hadis ayat. Ya. Jadi hadis ini sedikit membingungkan ketika tidak dibawakan dalam riwayatnya ayat yang dimaksud, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini tidak disebutkan ayatnya, walaupun memang hadis ini berkenaan dengan ayat tersebut di surah Al-Hasyr, mungkin lebih mendekatkan ya, surah Al-Hasyr ayat 10 kalau tidak salah. Al-Hasyr ayat 10 setelah walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man, ini di sini dalam surah Al-Hasyr ini dari ayat 9 10 11 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang selamat. Lain tidak. Yang lain tidak. Tiga golongan dari umat Nabi Muhammad yang diridhai oleh Allah, disayangi dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama al-muhajirun, ya, lil fuqara al-muhajir, terkait dengan redaksinya tentang pembagian al-fai, pembagian harta rampasan yang tidak yang didapatkan tanpa peperangan. Ya. Lalu dijelaskan oleh Allah tentang siapa saja yang berhak menerimanya, termasuk orang-orang fakir dari al-muhajirin. Lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman. Ini ansar. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق صح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini ansar. Ini dua golongan yang pertama, muhajirin ansar. Kemudian golongan yang ketiga dan tidak ada yang keempat, yaitu pengikut muhajirin ansar. والذين جاءوا من بعدهم, dan orang-orang yang datang setelah mereka muhajirin ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami, kemudian wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Yang mereka maksud siapa? Muhajirin ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setelah mereka muhajirin ansar, dari mereka orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan, letakkan dalam kalbu kami kedengkian. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya muhajirin ansar, ya. Orang para sahabat Nabi SAW. Ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini tiga golongan umat Nabi Muhammad, mereka yang selamat. Bila mana kita ingin yang kita ingin selamat, maka sudah pasti kita tidak bukan muhajirin dan juga bukan ansar. Untuk menjadi yang selamat, maka harus mengikuti kriteria yang dijelaskan oleh Allah dari golongan yang ketiga tadi, yang datang setelah muhajirin ansar, yang berdoa untuk mendiampunkan dosa mereka dan juga untuk berdoakan ampunan untuk muhajirin ansar. Kemudian menghilangkan dari dalam hati kebencian kepada orang-orang yang dan mendahului mereka dari dalam keimanan atau muhajirin ansar. Ini ayat yang dimaksud oleh hadis ini. Ya, yaitu ayat yang ketiga tadi tentang orang-orang yang pada golongan yang ketiga. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kata Imam Muslim membawakan dengan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha dari Urwah bin Zubair, ya. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Hisham bin Urwah, ya. Berkata Aisyah kepada Urwah bin Zubair, ya bena ukhti, wahai anak saudariku, maksudnya Asma, maksud saudaranya, saudarinya sini adalah Asma bintu Abi Bakar. Wahai anak saudariku, karena Urwah adalah anaknya Asma bintu Abi Bakar dari Az-Zubair bin Al-Awwam, ya, radhiyallahu anhum. Umiru, mereka diperintah, ayastaghfiru, untuk memohonkan ampunan, beristighfar, li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat nabi. Jadi dimohonkan, diperintah untuk memohonkan ampunan untuk para sahabat nabi itu tadi, wa ighfir lana wa li ikhwanina alladhina amanu, ya. Jadi mereka disuruh memohonkan ampunan, ternyata mereka mencelah, fasabbuhum, dan mereka, atau ternyata mereka mencelah para sahabat. Nah, ini ancaman terhadap orang-orang yang mencelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang Allah. Menentang Allah. Allah suruh mereka mohonkan ampunan, ternyata mereka mencelah, kebalikannya. Ini sudah benar-benar, ya, membangkang. Sebab Allah perintahkan untuk memintakan ampunan, bukan tidak mau, malah bukan hanya tidak mau, malah mencela. Kebalikan dari perintah. Kalau sekedar tidak mau memintakan ampunan, ya sudah. Tetapi justru mereka mencelanya. Ya, mencelanya. Dua penyimpangan atau pembangkangan yang terjadi. Tidak memohonkan ampunan yang pertama, mengikuti perintah Allah. Yang kedua justru mencela. Ya. Inilah bantahan dan penjelasan tentang kebatilan orang-orang atau kelompok-kelompok dalam Islam yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah perintahkan untuk memohonkan ampunan dan Allah memuji orang-orang yang memohonkan ampunan terhadap para sahabat Nabi sementara mereka mencela. Bukan hanya sekedar mencela biasa, tetapi mengkafirkan malah. Ya. Ada di antara mereka yang mengkafirkan. Dan bukan hanya sahabat biasa yang mereka kafirkan. Yang mereka kafirkan sahabat yang termulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Inilah riwayat Aisyah yang menjelaskan tentang tafsir dari ayat di surat Al-Hasyr ayat berapa? Ayat berapa? 8, 9, 10, berarti 10 ya? Ayat 10 yang dimaksud. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Ini ayat 10. Ya, berarti ayatnya yang tadi susunannya 8, 9, 10. Saya keliru. 8, 9, 10. Yang ayat yang dimaksud oleh riwayat ini apa? Ayat yang ke-10 tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim. Apa yang diambil dari ayat itu? Yaitu firman Allah. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sementara ayat riwayat berikutnya sama, ya. Dibawakan kembali oleh Imam Muslim riwayat yang sama dengan bunyi yang sama, sanadnya yang berbeda, ya, sanadnya yang berbeda. Kita lanjutkan. Berikutnya 7485. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. Berikutnya 7486. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت. Berikutnya 7487. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. Berikutnya 7488. قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا. فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش. فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية. قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له. لقي 7489. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. وفي رواية ابن هاشم: فتلوت هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب. Semua riwayat yang kita dengarkan tadi mulai dari 7485 sampai 7489 membawakan atau menukilkan kepada kita tafsir dua ayat di dalam Al-Quran di dua surat yang berbeda. Yang pertama surah An-Nisa 93, yaitu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Kita perhatikan dulu, kita baca ayatnya dulu agar kita memahaminya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. An-Nisa 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Perhatikan baik-baik. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya dia. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka atasnya. Wa la'anah, dan melaknatnya. Wa a'addalahu azaban azima, dan menyediakan baginya azab yang besar, ya, yang keras, yang pedih. Nah, ini ayat di surah apa? Surah An-Nisa 93 menjelaskan tentang ancaman hukuman orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Yang kedua surah Al-Furqan 68. Al-Furqan 68 bunyinya dia nanti akan berhubungan dengan ayat berikutnya. Illa man taba, illa man taba. Tunggu kita. Di ayat 68 itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah kepada sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan cara yang benar, dan juga tidak berzina. Inilah ciri-ciri ibadur rahman, ya. Kemudian wa man yaf'al dzalika, ancaman ini, dan siapa yang berbuat demikian, maksudnya berbuat syirik, membunuh, kemudian berzina, yalqa asama, nisa, dia akan mendapatkan dosa. Hukuman juga yudha'af lahul azab, dilipat gandakan untuknya azab, siksa, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dan dia kekal dalam siksa tersebut, muhanan, dalam keadaan hina. Lalu Allah mengecualikan dari pelaku-pelaku yang diancam siksa tadi, Allah mengatakan illa man taba, kecuali mereka, dia orang yang bertaubat, dan wa amana, beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, ya, faulaika, maka mereka, yubaddilullahu sayyiatihim, Allah mengganti keburukan-keburukan mereka hasanat, dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurar rahima, dan adalah Allah maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita perhatikan ayat illa man taba, kemudian kita kembali ke ayat An-Nisa tadi, apa yang kita pahami? An-Nisa, mereka yang membunuh diancam neraka. Ya, man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ancaman yang luar biasa. Ya. Sementara di sini ada harapan yang bertobat akan karena di situ ada di situ ancaman dosa membunuh. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Di situ ada dosa membunuh, tetapi Allah mengatakan kecuali siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka kesalahan-kesalahan mereka itu diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan. Berarti ada pertentangan. Ya. Antara ayat An-Nisa dengan ayat Al-Furqan. Sekarang kita dibawakan oleh Sa'id bin Jubair, seorang imam tabi'in rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan dari tafsir Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas tafsirnya berbeda. Ya. Di sini kata Ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair, ikhtalafa ahlul kufa. Ini riwayat yang pertama, 7485. Ikhtalafa ahlul kufati fi hadhil ayah. Ulama-ulama Kufah bersilang pendapat tentang makna ayat An-Nisa 93 ini. Ya. Yang sebagian mengatakan seperti yang tadi, bahwa mereka yang membunuh kalau bertobat selamat. Ya. Sebagian mengatakan tidak ada taubat. Tidak ada diterima taubat pembunuh, dan ini tafsir Ibnu Abbas. Ya. Inilah tafsir Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Sa'id bin Jubair. Karena terjadi perbedaan pendapat di Kufah antara para ulama, maka Sa'id bin Jubair mencari sahabat, menjumpai Ibnu Abbas, gurunya. Farahaltu ila Ibnu Abbas. Maka saya melakukan rihlah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting, ya, bahwa rihlah dalam talabul ilmi ini adalah ibadah. Ibadah. Apalagi dalam kasus yang seperti ini. Kasus yang sangat penting untuk mencari kebenaran dari perkara yang diperselisihkan. Mencari ulama untuk belajar, mencari jawaban. Untuk mendapatkan jawaban. Melakukan rihlah. Ya. Fasa'altuhu anha. Lalu saya tanyakan tentang ayat tersebut. Tafsirnya, faqal, kata Ibn Abbas, ini tafsir Ibn Abbas, laqad unzilat akhira ma unzila, sungguh ayat ini turun, ya, dari ayat-ayat yang terakhir turun. Ya, dia yang ayat yang terakhir turun. Surat Nisa ini adalah surat Madaniyah. Ya, Madaniyah. Sementara Al-Furqan Mekkiyah. Ya. Ayat yang di Surah Al-Furqan itu makkiyah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat di An-Nisa yang mengancam siapapun membunuh muslim mukmin dengan sengaja, ancamannya yang sangat keras tadi dari Allah Jalla wa'ala, itu tidak ada yang menasakhnya. Thumma ma nasakhaha syai'un. Tidak ada yang menghapus hukumnya. Jadi beliau sebagaimana tegaskan di riwayat-riwayat lain berpendapat bahwa orang yang membunuh, ya, orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tidak diterima taubatnya. Ini tafsir Ibnu Abbas. Karena ayat yang sekarang ini di surah An-Nisa 93 itu tidak ada yang menasakhnya, tidak ada yang menghapus hukum tadi. Paham yang saya maksud? Jadi ini tafsir Ibnu Abbas. Inilah tafsir Ibnu Abbas yang menukilkan di dalam ayat ini bahwa ayat dalam surah An-Nisa 93 ini itu yang berlaku, bahwa pembunuh seorang mukmin dengan sengaja tidak diterima atau tidak berlaku taubatnya. Karena ayat itu tidak ada yang menghapusnya, ancamannya sudah pasti. Fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Tidak ada yang menghapus hukum ayat ini, kata Ibnu Abbas. Dia ayat yang terakhir turun, dan tidak ada ayat yang setelahnya turun untuk menghapus hukumnya. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua sama, ya, menjelaskan yang sama. Nazalat fi akhiri ma unzila, innaha la min akhiri ma unzila. Ini ayat yang terakhir turun, dan tidak ada yang menghapus hukumnya, kata Ibnu Abbas. Ingat, ini tafsir Ibnu Abbas. Kemudian riwayat yang ketiga, 7487, juga dari Sa'id bin Jubair. Amarani Abdurrahman ibnu Abza. Ini awal ceritanya. Sa'id bin Jubair disuruh oleh seorang ulama tabi'in yang lain, juga mungkin termasuk gurunya, tergolong gurunya itu Abdurrahman ibnu Abza rahimahullah, menyuruh Sa'id bin Jubair untuk menanyakan kepada Ibnu Abbas dua ayat yang tadi, An-Nisa 93, Al-Furqan 68. Fasa'altuhu, kata Sa'id, maka saya tanyakan kepada Ibnu Abbas. Faqal lam yansakha syai'un. Untuk ayat yang di An-Nisa tidak ada yang menghapus hukumnya, tidaklah mansukh. Tentang ayat Al-Furqan, ini tafsir Ibnu Abbas tentang ayat Al-Furqan. Nazalat fi ahli syirki. Ayat Al-Furqan ini turunnya mengenai orang-orang musyrikin, yang nanti ditegaskan di riwayat berikutnya bahwa mereka mengeluh, merasa berat untuk memeluk Islam, karena mereka sudah, semua yang ada dalam ayat itu mereka lakukan dari dosa. Mereka sudah berbuat syirik, telah berzina, ya, dan telah membunuh, dan seterusnya. Bagaimana Allah menerima taubat kami karena semua dosa itu sudah kami lakukan. Lalu turunlah ayat illa man tabah, untuk menghibur mereka. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat di surah Al-Furqan ini khusus turunnya tentang orang-orang musyrikin. Tentang orang-orang yang berbuat syirik, yang membunuh, yang berzina, ya, dan seterusnya. Sementara tidak dijadikan hukumnya umum. Ya, kata Ibnu Abbas, nazalat fi ahli syirki. Jadi itulah penggabungan antara dua ayat ini yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ayat di surah An-Nisa itu tidak ada yang menghapus ancaman untuk orang yang membunuh seorang mukmin, tetap itu, dan tidak ada yang menghapusnya, dan tidak diterima taubatnya. Ya. Sementara untuk surat Al-Furqan 68 itu hanya untuk orang-orang yang berbuat syirik. Itulah janji Allah untuk mereka yang hendak bertaubat. Allah memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan menerima taubatnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Bukan sekedar Allah menghapus dosa-dosa mereka, bahkan Allah ganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Ini untuk siapa? Untuk ahlus syirki yang bertobat. untuk ahlu syirik yang bertobat menurut tafsir siapa? Ibnu Abbas. Itu untuk riwayat yang ketiga. Kemudian riwayat yang keempat masih sama. Pertanyaan Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas tentang dua ayat tadi. Nazalat hadil ayah di Makkah untuk surah Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sampai tentang taubat tadi itu turun di Mekah. Maksudnya apa? Untuk ahli Mekah, untuk ahli syirki. Faqala al-musyrikun, berkatalah orang-orang yang berbuat syirik yang ada keinginan untuk bertobat, mereka mengatakan wa ma yughni annal Islam. Apa manfaatnya kami masuk Islam? Apa gunanya kami masuk Islam? Waqad adalna billah. Karena sungguh kami telah berbuat syirik dengan Allah. Adil di sini maksudnya syirik. Ya. Berbuat syirik. Waqad qatalna nafsallati haramallah. Kami juga telah membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Wa atainal fawahish. Kami juga telah berbuat keji, yaitu zina. Untuk apa manfaatnya kami masuk Islam? Kata orang musyrikin berdalih. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka diturunkanlah oleh Allah ayat berikutnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan seterusnya. Lalu ini yang mendorong mereka untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka sebutkan tadi, menjadi orang-orang yang beriman, yang diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah. Itu tafsir Ibn Abbas. Qal fa'amma man dakhala fil Islam. Ini untuk ayat An-Nisa ya. Dan maka dan adapun orang yang sudah masuk Islam. Ya. Wa'aqalahu, dan bahkan sudah memahami aturan-aturan Islam. Sudah mengenali apa? Batasan-batasan Islam. Tsumma qatala, kemudian dia tetap membunuh. Ya. Fala taubatalahu, kata Ibnu Abbas, maka orang yang seperti ini tidaklah berlaku taubatnya. Ini tafsir Ibnu Abbas untuk surat An-Nisa. Ancaman di surat An-Nisa itu tetap berlaku dan dia tidak berlaku taubatnya. Tafsir siapa? Saya ulangi terus ini, tafsir Ibnu Abbas. Semuanya tafsir Ibnu Abbas. Ya. Bahwa ayat An-Nisa itu ancamannya tetap berlaku dan pembunuh seorang mukmin dari orang yang beriman, orang muslim membunuh muslim, orang mukmin membunuh mukmin, dia sudah tahu haramnya membunuh, ya, maka surah An-Nisa itu tetap berlaku baginya, ancaman surah An-Nisa itu, dan tidak berlaku taubatnya, karena surah An-Nisa itu tidak ada yang menghapus hukumnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian riwayat yang terakhir tadi, ya, dibawakan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Jubair juga. Qultu li Ibn Abbas aliman qatala mu'minan muta'ammidan min taubah. Kata Sa'id bin Jubair kepada Ibn Abbas, apakah orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ada taubat? Qala la, kata Ibn Abbas, tidak. Qal fatalautu alaihi hadhil ayah allati fil furqan. Kata Sa'id, saya bacakan kepada Ibn Abbas untuk menolak tafsirnya tadi. Bukankah Allah telah berfirman, lalu dibacakannya surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ila akhir ayah. Qala hadhihi ayatun makkiyah. Kata Ibn Abbas, ayat yang kamu bacakan ini adalah ayat makkiyah, ayat turun di Mekah. Nasakhatha ayatun madaniyah. Dihapus hukumnya oleh ayat madaniyah, yaitu ayat apa? An-Nisa. Ya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalida. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam kekal. Ya, dan seterusnya. Wa fi riwayat Ibn Hasyim fatalautu alaihi ahlil ayat lati fil furqan illa man taba. Ada dua perbedaan yang tadi, walladzina la yad'una ma'allah atau illa man taba. Kedua-duanya di surah Al-Furqan, cuma ayatnya yang berbeda. Intinya Tafsir Ibnu Abbas adalah menyatakan orang yang membunuh seorang mukmin, muslim yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, ancamannya tetap itu dan tidak berlaku taubat baginya. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan itu. Kemudian adapun ayat di surah Al-Furqan itu hanya untuk pelaku kesyirikan, bukan seorang muslim yang berdosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ya. Itu tafsir Ibnu Abbas. Setelah kita kenali dengan jelas itulah tafsir Ibnu Abbas tentang dua surah ayat tersebut, maka kita tegaskan bahwa jumhur ahlu sunnah wal jamaah dan jumhur sahabah, mayoritas semua selain Ibnu Abbas ya, selain Ibnu Abbas dari para sahabat yang menafsirkan ayat yang sama, dan juga para ulama kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah menafsirkan bahwa ayat di surat Nisa itu ancaman, dan bagi mereka yang bertobat diterima taubatnya. Ya, taubatnya diterima. Berdasarkan ayat yang lain, ya. Dibawakan ada di ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang bertobat. Man ya'mal su'an. Iya, ini. Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, surah An-Nisa juga ya. Surah An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Surah ayat berapa itu? Saya sudah berapa? 110. Ya. 110. An-Nisa 110. Ini dalil ahlu sunnah wal jamaah, umumnya para sahabat dan ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa siapapun yang melakukan dosa, apapun dosanya, bila mana dia bertobat maka diterima taubatnya. Dan bahkan dinukilkan riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dinukilkan riwayat yang lain dari Ibnu Abbas bahwa dia berpendapat yang sama. Ya, dijelaskan di sini di Sahih Muslim di oleh Nawawi ya, bahwa hadza huwal masyhur an Ibn Abbas, yang tadi dalam riwayat yang dibawakan itu semua itu yang masyhur dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa ruwiya anhu annalahu taubah. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu juga diterima atau berlaku taubatnya, wa jawazul maghfiratilah, dan diterima diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi di surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an, dan siapa yang berbuat kesalahan, au yadhlim nafsahu, kesalahan ini umum ya, dosa ini umum, atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahimah, ia akan dapati Allah maha pengampun dan maha penyayang. Ya, ini juga di surat apa? Di surat Madaniyah. Di surat Madaniyah yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas tadi bahwa An-Nisa itu Madaniyah. Ya, dan ini juga terdapat di surat Madaniyah, dan ini menghapus menasakh ayat di surat yang sama, wa may yaqtul mu'minan. Ini pendapat kata Nawawi, wa hadhihi riwayat tsaniyah hiya madhhabu jami'i ahli sunnati was sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Ayat di Nisa 110 ini merupakan mazhab seluruh ahli sunnah dari generasi sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka. Wa ma ruwiya an ba'dis salaf mimma, ini bagaimana dia mengarahkan pendapat Ibnu Abbas tadi. Dalam yang kita baca semuanya, Nawawi mengatakan, dan apa yang diriwayatkan dari sebagian salaf termasuk Ibnu Abbas tadi, mimma yukhalifu hadha, yaitu yang bertentangan dengan mazhab ahlu sunnah dari sahabat dan seterusnya tadi, mahmulun ala taghlidh wa tahdhiri minal qatl, itu dibawakan pemahamannya sekedar untuk memberikan ancaman yang keras, ya, ancaman yang keras dan peringatan keras terhadap membunuh, terhadap dosa membunuh. Wat tauriyah fil man'i min, dan melakukan tauriyah dalam melarang, yaitu mengatakan bahwa karena mungkin kejadiannya luar biasa. Ibnu Abbas sampai sebegitu keras dan tegas membawakan ayat An-Nisa ini, mungkin di masanya orang mudah membunuh, apalagi peperangan ketika itu, pertikaian diantara di tengah-tengah kaum muslimin luar biasa. Untuk bisa menyelamatkan tangan dari menumpahkan darah seorang mukmin, maka dia menegaskan ayat ini. Jadi mereka tidaklah bersu'udzon kepada salaf. Justru Nawawi mengarahkan, kalau seandainya ada riwayat dari salaf yang berpendapat seperti tafsir Ibn Abbas tadi, maka maksud mereka bukan menyatakan dengan keras bahwa si pembunuh tidak diterima taubatnya, tetapi untuk memberikan ancaman keras kepada siapapun yang hendak membunuh, yang niatnya membunuh. Dan ayat ini memang luar biasa ancamannya, dan ini yang harus kita sampaikan kepada kaum muslimin, karena sekarang ini orang mudah membunuh, sangat mudah membunuh, ya, dengan perkara yang sangat sepele, hilang nyawa, hilang nyawa. Maka sangat layak ayat ini diketengahkan ke kaum muslimin, ancamannya luar biasa. Fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'addalahu adzaban 'azima. Untuk membuat mereka benar-benar takut kepada ancaman ini. Karena kalau kita bawakan ayat di surah Al-Furqan, sudah, kita kan kalau bertobat nanti diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat Ibnu Abbas tadi dibawakan pemahamannya oleh Nawawi dan yang lainnya, bahwa maksud mereka adalah untuk bersikap keras dan tegas, membasmi dan menjauhkan kaum muslimin dari dosa membunuh. Nah, ini yang perlu kita pahami dari tafsir Ibnu Abbas tadi, karena memang semua para sahabat dan ulama-ulama tabi'in dan seterusnya sampai hari ini berpendapat bahwa apapun dosa, apapun maksiat dan pelanggaran, bila mana pelakunya bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Allah berfirman di surah Az-Zumar, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Saya ingin tahu ayatnya. Ini juga menegaskan ayat Nisa 110 tadi, ya. La taqnatu, ya, min rahmatillah. Surah An-Nisa ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Az-Zumar 53. Saya keliru. Az-Zumar 53. Wahai, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah asrafu. Asrafu ini masuk membunuh. Termasuk membunuh, berzina, berbuat dosa apapun juga. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, yaitu ampunan. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, termasuk membunuh. Ini juga menegaskan ayat di surah An-Nisa 110 tadi untuk meluruskan tafsir Ibnu Abbas dalam riwayat yang semuanya telah kita baca tadi. Kemudian hadis qudsi yang sahih, ya, lau atai at lau ya ibadi lau ataitani ya ibn adam lau ataitani bi qurabid dunya khataya, ya, wahai anak-anak Adam, anak Adam, jika engkau datang menjumpai saya membawa sepenuh dunia ini dosa, termasuk membunuh, ya, termasuk membunuh, lalu engkau datang meminta ampun kepadaku, ghafartulah, saya ampuni kamu. Ini juga meluruskan dan menjelaskan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun tafsir Ibn Abbas tadi diarahkan oleh An-Nawawi tadi, maksudnya adalah untuk memberikan ancaman keras kepada orang yang mudah membunuh. Wallahu ta'ala alam. Apa itu? Ya. Yeah. Ini juga termasuk ya, lanjutan dari sifat orang yang bertakwa. Awalnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina lin-nas, dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ya. Aw zalamu anfusahum. Kemudian dia minta ampun kepada Allah, summa dzakarullah. Ya, kemudian dia ingat dan minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa. Ini juga termasuk dasar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke riwayat berikutnya yang berkenaan dengan hal yang lain, dengan ayat-ayat yang lain pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.